Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq li lisani wa hdi qalbi bi jahi an-nabi wa sahbil 'ali. Amma ba'du. Qala musannif Abu Yasir Muhammad bin Al-Qasimi rahimahullah taala rahmatul abrar wa nafa'a nabiy bi ulumi fid darin amin. Setelah hadis al-qawaid al-asasiyah bi ilmi musahlih ila qawlihi athani. Ya. Adalatul rawi. Adilnya rawi. Sekarang kita membahas syarat kedua daripada hadis sahih. Yaitu syarat pertama yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, syaratnya harus muttasil. Sanadnya harus mutasil. Ya, tidak boleh ada yang terputus. Itu syarat yang pertama, mutasil. Sementara syarat yang kedua, rawinya harus adil. Maksudnya apa? Ai an yakuna kullu rawin min ruwatil hadith bidzalika sanadi adlan. Hendaknya setiap rawi daripada rawi-rawi hadis di sanad yang sudah disebutkan itu adil. Paham ya? Maksudnya adil di sini apa? Disebutkan wal adlu, dan adil itu adalah muslim. Pertama harus orang muslim. Paham? Kedua orang berakal. Jelas jika lawan daripada kosakata ini, dia berarti bukan adil. Ada orang non muslim meriwayatkan hadis, tidak bisa diterima. Paham ya? Tidak bisa masuk hadis, tidak bisa masuk ke sahih, karena dia tidak adil, dia tidak muslim. Akil, harus berakal ketika meriwayatkannya ya. Beda halnya ketika meriwayatkan berakal, tiba-tiba habis itu dia gila. Paham ya? Tapi yang penting ketika meriwayatkan hadis itu dia berakal. Paham ya? Salim minal fiski, selamat daripada kefasikan. Selamat daripada kefasikan. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil terus menerus. Maka hukumnya bisa jadi fasik. Contoh, ada orang tidak meninggalkan sholat sekali saja, jadi fasik. Atau dosa kecil terus menerus, seperti apa dosa kecil ini? Bingung juga ya. Anda juga tidak tahu dosa kecil yang mana. Rata-rata besar-besar semua. Pokoknya yang sering dilakukan, hal-hal sepele tapi sering dilakukan. Ya, anggaplah melihat perempuan yang bukan mahram secara tidak sengaja. Paham? Tidak sengaja tapi ditahan-tahan. Oh, cantik Tahan-tahan. Habis itu astagfirullahaladzim. Habis itu tengok lagi. Terus menerus ya kan? Itu kan bisa jadi dosa besar kalau dilihat terus. Nah, ini jadi fasik. Berarti orang yang matanya jelalatan itu enggak bisa jadi adil. Dan ini berlaku juga bagi syarat nikah sebenarnya. Syarat wali nikah itu harus tidak boleh fasik. Itu paham. Sementara zaman sekarang siapa yang selamat dari kefasikan? Ini enggak? Ini kan kita keluar dari pondok ini aja, berapa kemungkaran yang kita lihat. Paha goreng, paha obral, ini kan enggak malu lagi. Kan gitu. Mereka ya itu susah. Kita mau merem, bawa motor merem enggak bisa. Nabrak lebih mudhor lagi. Tapi ketika kita buka, maka kita akan melihat sesuatu kemungkaran yang tidak bisa kita hindari. Itu fasik. Bisa jadi fasik gitu. Paham? Makanya sebenarnya bisa dikatakan hampir gak sah pernikahan yang ada di Indonesia ini, kalau ikut pendapat yang betul-betul mengetatkan. Bahkan ini pernah anak hadir pernikahan, menjadi saksinya tatoan, bertindik. Itu kan gimana ini? Paham? Jelas sudah menampakkan kefasikannya. Lah orang yang yang tidak selamat dari kefasikan, yang istilahnya menampakkan kefasikannya, ini tidak bisa dikatakan adil. selamat dari fasik. Artinya betul-betul menjaga iffah dirinya. Wa shagairil awsaf al-hissiyah, dan juga sifat-sifat kecil al-hissiyah yang tercela atau rendah. Yang tercela atau rendah. Jadi sifat-sifat yang sepele gitu, enggak boleh. Karena kalau dilanggar bisa jadi enggak adil. Paham? Seperti enggak pakai songkok, itu remeh kan? Shagha'il awsaf hissiyah. Enggak bagi kalian semua. Sekali aja ketahuan pakai penutup kepala, itu udah turun keadilannya. Paham? Ini masa Habib kan songkok sepele ya kan? Iya, karena memang beda, kita ini megang ilmu agama. Makanya sebenarnya santri yang rambutnya nantang langit itu bukan santri. Ada santri songkoknya begini. Ada kan? Banyak di sini. Faham? Ya ketika harusnya santri itu songkoknya harus dipakai terus, apalagi ketika belajar. Serapi. Kenapa? Shagha'ir awsaf hissiyah. Ketika dilanggar turun keadilan itu. Makanya banyak santri itu yang belajar hari ini, besok lupa belajar hari itu. Ya, hari ini belajar. Besoknya, jangankan minggu depan ditanya, besoknya ditanya sudah lupa ya kan. Kenapa? Karena itu tadi shagha'ir awsaf hissiyah enggak dijaga. Juga enggak pakai sendal, itu termasuk. Tahu enggak pakai sendal sekali turun derajatnya di mata ahli hadis. Ya ente-ente ini udah enggak bisa meriwayatkan hadis lagi sebenarnya. Paham? Kalian-kalian ini udah enggak sebenarnya enggak bisa lagi. Karena santri di sini kan berapa banyak. Anak bukan seudon ya, seul yakin gitu. Kalian pernah tidak pakai sendal kan? Ya kan gitu. Mandi enggak nutup aurat, tak pakai baju, ya kan? Pakai celana, pakai saung. Itu apa layak ustaz kayak gitu misalkan? Hah? Enggak layak kan? Itu ketika ulama ahli hadis ketahuan sekali gitu ya turun derajatnya. Dan juga diantaranya nongkrong di warung kopi, itu disebutkan di dalam kitab-kitab besar. Nongkrong di warung kopi itu menurunkan derajat seseorang. Paham? Sekarang kan banyak nongkrong-nongkrong wifi-wifi ya, wifi-an, apa namanya, Facebook, WhatsApp, main-main game online gitu ya. Entah game apa itu. Itu menurunkan derajat santri. Tapi justru zaman sekarang santri yang main game online, Mobile Legend gitu ya. Sampai ada tausiah pun ustaznya ceramah depannya, dia asik main di belakang. Itu kejadian itu. Nah, ini justru merendahkan derajat seorang. Wal kafir, maka semua orang kafir. Wal fasik, dan orang fasik. Wal majnun, dan orang gila. Wal majhul, dan orang yang tidak diketahui. Tidak ketahuan. Anak tidak tahu ente ini pernah nongkrong di warung kopi. Anak tidak tahu ente ini apa? Tidak pernah pakai songkok apa pakai songkok terus? Atau diri ente tidak tahu fulan ini siapa? Tidak ketahuan, ada namanya. Paham? Yasin, itu Yasin. Yasin, cuma tidak tahu Yasin mana ini. Yasin kan banyak. Paham? Ini Yasin yang mana ya? Tidak ketahuan. Kullu ha'ula'i laisu udula. Mereka semua ini bukan adil dalam istilah ilmu mustalah hadis. Paham ya? Bihilafil mar'ah. Bagaimana kalau perempuan ya, berbeda dengan perempuan. Fahiya maqbulatur riwayah. Perempuan itu riwayatnya diterima. Idza kanat muslimatan. Kan perempuan tidak disebutkan di syarat tadi. Perempuan diterima dengan syarat dia muslimah, aqilah berakal, salimah minal fisqi, selamat daripada kefasikan, dan selamat daripada sifat-sifat yang tercela. Paham? Apalagi perempuan, justru lebih ketat lagi, tidak boleh ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh itu tidak boleh. Makanya jarang kita dapatkan. Ada, boleh, cuma jarang. Karena yang awsaf hissiyah ini yang susah. Al-khasisa, wal awsaf al-khasisa ya, tidak kelihatan. Sifat-sifat yang rendah, yang tercela. Ini yang susah. Selamat daripada sifat-sifat ini. Wa kadzalikal abdu tuqabbalu riwayatu idza kana musliman aqilan saliman min fiski wal awsafil khasisa. Begitu juga budak. Budak itu diterima riwayatnya dengan syarat-syarat apabila dia muslim, berakal, selamat daripada kefasikan dan sifat-sifat yang terjelas. Selamat semua. Wa yumkinu an naqul, dan mungkin bisa dikatakan, inna adalah tarawi, sesungguhnya kehadiran tarawi itu maknaha, artinya adalah nadhafatu sulukihi, kelakuannya bersih. Kelakuannya bersih. Wa taharatu siyarihi, dan sejarahnya juga bagus, bersih. Wa huwa, dan ini yatanawalu janibul akhlaqi firrawi, mencakup juga, yatanawal mencakup janib bagian al-akhlaqi, akhlak firrawi bagi seorang rawi. Kan enggak disebut akhlak di atas, yang mencakup hal ini juga mencakup akhlak-akhlak daripada seorang rawi. Faham? Ini akhlak dari sisi akhlak. Wa yabqastiratul janibal ilmi, dan tersisa syarat-syarat dari sisi keilmuan. Kalau tadi syarat-syarat dari sisi akhlak, ini syarat dari sisi ilmu. Li'annahu la yalzamu min qaulir rawi, karena tidak dilazimkan daripada seorang rawi adilan, seseorang yang adil, solehan, soleh, taqiyan, fi nafsi, bertakwa, an yakuna hafizan mutqinan fi riwayatihi, menjadi seorang yang hafid, yang sempurna di dalam periwayatannya. Paham yang dijelaskan. Jadi orang yang adil, orang yang berakhlak, paham ya? Orang yang berakhlak itu belum tentu mempunyai kecerdasan yang super ekstra. Paham ya? Nah, makanya di sini dipisah, adil di sini. Adil di sini hanya membahas dari sisi sisi akhlak. Kenapa enggak dibahas sisi ilmu aja di adil ini? Karena belum tentu semua orang yang adil, ada di sini orang yang akhlaknya bagus, belum tentu mempunyai kecerdasan ekstra. Sehingga kecerdasan itu ditaruh oleh ulama di bab yang lain. Di bab yang ketiga, syarat yang ketiga. Itu maksudnya di situ. Wal aksu bil aksi, dan kebalikannya dengan kebalikannya. Artinya yaitu ai, maksudnya itu la yalzamu, tidak diwajibkan, tidak diharuskan, min kaunihi hafizan, orang yang hafal, mutqinan fi riwayah, kuat di dalam meriwayatkan, tekun dalam meriwayatkan, an yakuna adalan, menjadi orang yang adil, soleh, dan bertakwa. Dalam bab ini tidak diharuskan, dalam bab adil ini. Tapi syarat sahih harus, tapi ditaruh di bab lain, dipisah, tidak dimasukkan ke adil, dimasukkan ke nomor 3. Makanya lidzalika isyaratul ulama, oleh karena itu makanya ulama mensyaratkan firrawi, di dalam seorang rawi, an yatahaqqaq, dia itu mempunyai biwasfin akhar, sifat yang lain, di samping dia itu seorang yang adil ya, dia juga harus mempunyai sifat yang lain, wa huwa kaunu hafizan, dia orang yang hafid, hafal, mutqin mutahab, muhaqqiqan, muhaqqiq fi riwayati, membenarkan betul-betul dalam riwayatnya. Wa huwa alladhi yu'abbaruna anhu bi tamamid dhabt, inilah yang diungkapkan dengan tamamud dhabt. Yang ketiga di bawah, wa huwa syartut tsalits bi syurutis sahih, ini adalah syarat yang ketiga. Faham? Jadi syarat yang kedua ini harus adil. Adil itu seseorang akil, salim minal fiski, muslim akhir, salim daripada, selamat daripada kefasikan dan sifat-sifat yang tercela. Paham? Kenapa tidak dimasukkan seseorang itu harus kuat hafalannya di nomor 2 yaitu adil? Tidak. Ditaruh di sifat yang lain. Karena orang yang adil, ada orang yang adil tapi hafalannya tidak kuat. Paham? Tidak bu? Kan ada orang yang masya Allah soleh, rajin, tapi dalam masalah hafalan, kecerdasan standar lah pas-pasan. Paham ya? Ada juga kebalikannya. Ada orang yang cerdas, paham? Kuat hafalannya, tapi dalam masalah akhlak kurang. Ya, masih ada makan berdiri, minum berdiri, misal masih kadang tidak pakai kolong suah. Makanya dipisah sama ulama. Dan itu ada. Nanti turun derajat jadi hadis hasan. Hadis hasan gitu. Hadis hasan itu antara dua. Ima orangnya itu soleh tapi hafalannya kurang, atau hafalannya kuat tapi kesolehannya kurang. Turun dari soheh menjadi hasan. Lemah lagi turun menjadi dhaif. Faham? Ini syarat yang kedua, harus adil. Adapun syarat yang ketiga, tamamut dobat. Hafalannya harus kuat. Wal murad bidzalika, ini yang kita bahas ini. Jadi maksudkan apa? Qauluhu fil martabatil ulya. Ini yang apa namanya? Di dalam martabat yang tertinggi. Maksudnya dalam martabat yang tertinggi. Syarat tertinggi dari hadis sahih itu ini, Bang. Tamamut dobat. Bi an yuthbita, dengan menetapkan ma sami'ahu, apa yang dia dengar, fi dhihni, di dalam otaknya. Ini tingkat yang tertinggi. Hadis itu dianggap sahih. Bihaitu sekiranya yatamakkanu min istihdari mata syi'ah. Bihaitu sekiranya yatamakkanu, dia bisa, min istihdari, mengingatnya, min istihdari, untuk mengingatnya, mata syi'ah, kapan saja. Ini jadi sekali dengar langsung hafal, bisa ini. Kayak recorder. Ini ada, orang terdahulu itu ada. Ini syaratnya tertinggi. Makanya tidak dimasukkan ke adil. Paham? Tamamut dobat sendiri. Tidak digabungkan gitu loh. Karena ada orang yang adilnya luar biasa, tapi dobatnya enggak tamam. Kurang tamam. Turun jadi hasan. Paham itu? Paham ya? Kalau ditanya, kenapa aku enggak dimaksud tamamut dobat ke adil saja? Karena itu tadi, karena ada orang yang adilnya kuat tapi dobatnya enggak tamam. Ada orang yang tamamut dobat tapi adilnya kurang. Jadi turun jadi hasan. Faham dong? Nah, ini sahih. Jadi orang-orang yang menerima hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih, itu enggak sembarangan. Enggak boleh teremehkan. Kalau sudah bisa mensahihkan hadis itu. Karena apa? Dia syaratnya sekali dengar langsung hafal. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika dipinta apa hadis ini langsung keluar. Enggak perlu misalnya apa sih anu minta hadis tentang niat misalnya. Langsung sebut, saya dengar ini an fulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mutasil semua kan. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli ma'ruf, man kana jarat ila Allah rasul, jarat ila Allah rasul, man kana jarat li dunya wasibian wa qad nakwa fa jaratuhu ila ma hajira ilai. Wahal Bukhari selesai sampai akhir. Jadi ketika ditanya langsung jawab. Seperti anak bilang ini. Coba bacakan surah Al-Fatihah sekarang. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayak gitu. Paham ini? Coba sebutkan hadis tentang ini. Tentang riba. Apa ya? Tidak ada ini. Turun sudah derajatnya. Apalagi lama. Apalagi tertatih-tatih. Tambah turun lagi. Paham? Pakai salah-salah. Innamal a'malu. Nah, ini udah gak dipakai. Paham? Tuh, paham ya? Fakharajal mukfir kathiru khata. Maka keluarlah istilah orang yang lalai yang banyak salahnya. Fakharaja aydan khafifud dobat. Dan keluar juga orang yang hafalannya lemah. Dobatnya kurang, khafif, ringan. Arabi, syarat yang keempat, kulubuhu minasyudud. Selamat daripada sudut penyimpangan. Maksudnya apa? Allah yukhalif dzalika thiqah, hendaknya thiqah itu tidak bertentangan, arjah minhu minar ruwa, dengan riwayat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ya, tidak bertentangan thiqah tersebut, hadis tersebut tidak bertentangan dengan rawi yang lebih kuat. Misalnya ada hadis A, paham, dengan hadis B bertentangan. Paham? Nah, ini kalau hadis ini mau dianggap sahih, dia tidak boleh bertentangan dengan hadis yang arja', yang menurut ulama dirojihkan daripada hadis itu. Itu pembahasan panjang lebar. Syat-syatnya tidak ada, syatnya tidak ada. Paham? Ya. Nanti ada pembahasan hadis syat, hadis syat tidak ada. Al-Khamis yang kelima, hukum minal illah, selamat daripada illat. Ai la yakun fi fil hadis illat. Ya. Di dalam hadis tersebut tidak ada illah, penyakit. Wal illah, illah di sini bukan illat seperti ilmu sorof. Paham? Misal ajwaf nakis, bukan. Illah di sini adalah wasfun, suatu sifat khafiyun yang samar, yang kedah, yang merusak fil qabul dan dalam apa di apa namanya fil qabul, dalam diterimanya hadis tersebut. Jadi suatu sifat yang samar, tidak kelihatan, tapi bisa merusak kesahihan hadis. Paham ya? Misalnya kalimatnya ada yang salah, yang dhamma dibaca fathah, yang marfu dibaca majzum misalnya. Kayaknya tidak kelihatan. Paham itu? Kalimatnya dibolak-balik misalnya kan? Sebenarnya sama, tapi dibolak-balik. Tidak bisa tahu kecuali orang yang betul-betul pakar. Paham? Ini kan tidak kelihatan. Atau dari sisi orangnya itu, dari sisi mata, dari sisi orangnya tidak ketahuan. Ternyata orang ini pernah sekali seumur hidupnya makan berdiri. Ini kan susah. Paham itu? Wadhahiruhu as-salamu minhu. Dari sisi zahir selamat hadis tersebut. Dari sisi zahir hadisnya kayaknya tidak ada apa-apa, selamat. Paham ya? Tetapi setelah diteliti ternyata ada ilatnya. Tidak kelihatan. Nah, kalau ada ilat tidak jadi sahih. Itu banyak itu. Yang nanti yang meneliti ada ilatnya, yang meneliti ini hadis sahih, itu bukan kita, tapi ulama. Biasanya kalau nanti baca kitab itu, khususnya kitab-kitab akidah ya, kalau peperangan akidah Aswaja versus Wahabi, biasanya gitu. Hadis ini menurut ulama ini ada ilatnya, tetapi disohihkan oleh ulama ini. Menurut ulama ini hadis ini hasan sohih. Menurut ulama ini mengatakan hadis ini sohih, tidak ada ilat, biasanya gitu. Paham? Ulama menemukan hadis ini ada cacat hukum, ada ilat-ilatnya karena ternyata yang meriwayatkan hadis ini majhul, tidak diketahui. Namanya Abdullah, tapi tidak tahu ini Abdullah mana. Di kampung itu Abdullah ada 17. Tidak tahu ini Abdullah mana. Misalkan itu ulama yang meneliti. Oh, tidak bisa dipakai. Berarti bukan sahih, karena ada ilat. Paham? Itu bukan tugas kita. Kecuali ente belajar pakar hadis baru boleh. Kalau belum belajar, ya udah ikut ulama saja. Paham? Apa kata ulama kita ikuti. Tapi ulama yang betul, jangan ikut ulama Wahabi. Itu ulama-ulamaan. Hukmuhu, hukum hadis sahih, annahu yuhtaju bihi. Hadis sahih ini dibuat hujah fil aqaid, dalam masalah akidah-akidah, wal ahkam dan hukum-hukum, wa ghairiha dan selainnya. Wa yajibul amalu bihi, dan wajib diamal. Jadi hadis sahih ini dalam masalah akidah dan juga hukum wajib diamalkan. Paham? Jelas ya? Termasuk sifat 20 itu sahih semua. Riwayatnya sahih. Paham? Sifat 20 wujud, qidam, baqa itu. Paham? Sifat para nabi itu kan akidah. Nah, terus masalah hukum sholat 5 waktu itu ulama memakai standar hukum yang sahih. Nah, sehingga kalau sahih enggak bisa diganggu gugat. Oh, anak pengen sholat duha jam 5 subuh ya. Misalnya, kenapa lah jam 5 subuh? Ya serakulah. Ya berarti kan sholat enggak bisa. Ulama sudah menetapkan, apalagi sholat wajib sudah mutawatir ya. Enggak bisa diganggu gugat lagi. Paham ya? Oh, anak pengen sholat pakai bahasa Indonesia saja, tidak mau pakai bahasa Arab, tidak bisa. Ulama sudah menetapkan dalilnya sahih. Kalau sahih wajib diamalkan. Kan pernah kejadian dulu di Malang. Pakai dalil, tapi dalilnya bukan kurang sahih, tidak sahih. Paham ya? Sehingga ketika diadu dengan hadis sahih ya tidak bisa. Tetap menang yang sahih. Karena sahih ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Jadi bayangkan. Ini namanya ilmu ya. Paham? Wallahu a'lam bissawab.